Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala terutama kepada Bapak dari Pemerintahan Kabupaten Bantul yang hadir pada kesempatan acara pembukaan ini, juga Asy-Syaikh Abdullah bin Mar'i hafizahullah yang juga hadir pada kesempatan acara pembukaan daurah ilmiah ini. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mensyukuri atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Manunggal Bantul ini dalam rangka untuk mengadakan kegiatan daurah ilmiah. Pada kesempatan acara pembukaan ini, nanti akan diadakan beberapa penyambutan. Yang pertama adalah sambutan dari panitia, dalam hal ini akan diwakili oleh Al-Ustadz Syafruddin Hafidhahullah. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Pemerintahan Kabupaten Bantul, dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Mardi Ahmad selaku Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Dan yang terakhir adalah sambutan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Mar'i Hafidhahullah sebagai penutup dari acara pembukaan ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk acara pertama dipersilahkan kepada Al-Ustadz Syafruddin untuk menyampaikan sambutan mewakili dari panitia daurah ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah tahun 1432 Hijriah. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati daerah Bantul yang kami hormati, kepada segenap aparatur pemerintahan daerah Bantul serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, kepada para duat salafiyin serta para peserta daurah ilmiah atau kajian ilmiah yang ketujuh yang kami hormati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini pula Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita satu kenikmatan untuk bisa kembali duduk hadir di majlis yang mudah-mudahan di dalamnya terdapat sekian banyak bimbingan para ulama. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan daurah yang ketujuh kali ini, panitia anarkisme sengaja topik ini kita mengulang dan mengingatkan terkhusus kepada kita semua kaum muslimin, lebih-lebih kepada para penyeru. Mungkin di daerah kita dikenal dengan apakah itu para ustaz, para da'i, yang tentunya semua akan mengatakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tentunya amalan ini merupakan amalan yang sangat agung. Allah Jalla wa'ala memberikan pujian yang luar biasa, bahkan perhatian terhadap amal ini menjadi salah satu sebab terwujudnya maslahatul ummah, kemaslahatan umat secara menyeluruh. Perhatian yang sangat terhadap amal ini merupakan tujuan untuk mencapai kepada ketentraman. Namun sebaliknya, melalaikan dan tidak memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sebab kebinasaan, kerusakan yang merajalela di sana dan kemari. Itulah sesungguhnya satu amal yang mulia. Akan tetapi yang perlu kita fahami bahwa pada kalimat al-amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan, kita perlu bahkan sangat penting untuk meminta bimbingan para ulama, mana yang dikatakan perkara yang baik, yang ma'ruf, yang dengannya kita mengajak manusia, dan mana yang dikatakan an-nahyu anil mungkar, mengingkari satu kemungkaran. Kita pun perlu bimbingan dari para ulama dalam memahami kitabullah dan sunnah rasul, sehingga kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang lebih diidentik, dikonotasikan kepada anarkisme. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kembali kami dari panitia daurah mengadakan acara yang alhamdulillah dapat kita laksanakan sebagai acara rutinitas per tahun. Dan kembali kami, demikian pula masjid yang banyak fasilitas yang dengannya kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan acara ini. Oleh sebab itu marilah perkara ini betul-betul kita syukuri. Jangan sampai kemudian Allah Jalla wa'ala mengharamkan kepada kita semua terhadap kegiatan-kegiatan yang sungguh luar biasa faedah, manfaat dan agungnya, disebabkan karena kurang baiknya budi pekerti kita, kurang sopannya tutur kata kita, dan kurang baiknya kita dalam bermuamalah baik kepada pemerintah setempat ataupun kepada orang-orang tua yang kita ke depan. Oleh sebab itu kami dari panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat berbagai macam kekurangan, dan tentunya kami membutuhkan bimbingan dari semua pihak. Kepada seluruh pihak, kepada qaimun, para panitia yang melaksanakan atau para panitia pelaksana, yang mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan jaza balasan yang terbaik buat mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan tak lupa pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Asy-Syaikhu Al-Fadhil Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini beliau dapat memberikan kepada kita sekian banyak manfaat dan faedah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa dalam acara ini pula akan hadir Asy-Syaikhu Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Demikian pula insyaAllah akan menyusul pada acara ini pula, walaupun mungkin beda waktu, yaitu Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah jami'an. Akhwanna ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah hadirin, semoga Allah Jalla wa'ala merahmati kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan dari sambutan mewakili panitia pelaksana. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, jika ada perilaku yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Sambutan berikutnya dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh asisten sekretaris daerah pemerintah daerah Kabupaten Bantul, Bapak Mardi Ahmad. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdullah bin Umar Al-Mar'i dari Yaman. Yang terhormat atau Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i dari Yaman. Yang terhormat Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabari dari Arab Saudi. Yang terhormat Syekh Khalid Abdar Adaviri dari Kuwait. Yang terhormat Syekh Muhammad Ghalib dari Yaman. Yang terhormat Syekh Khalid bin Abdirrahim Jaj dari Mesir. Dan tidak ketinggalan bapak-bapak dari jajaran Muspida Kabupaten Bantul hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dari Kodim yang mewakili, dari Ibu Kapolres atau yang mewakili, ini ada juga barangkali kejaksaan, negeri hadir, kemudian pengadilan negeri, dan tidak ketinggalan pimpinan Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta dan juga Asy-Syariah di seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan juga ini hadir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul atau yang mewakili, dan panitia penyelenggara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagai insan yang beriman, marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa mengadakan silaturahim dalam rangka Darul Dairah Ilmiah atau kajian ilmiah yang diselenggarakan oleh Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta. Dengan harapan mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Agung Manunggal ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan izin Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda tidak bisa hadir. Hadir di tengah-tengah pertemuan yang sangat mulia ini dikarenakan banyaknya tugas, sehingga secara mendadak tadi saya diberikan delegasi untuk bisa menyelesaikan atau mencukupkan. Pertama-tama mengucapkan selamat datang, welcome to Bantul, welcome to Bantul, dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan dan atas kegiatan ini, atas kehadiran saudara-saudara sekalian dalam rangka mengadakan kajian ilmiah di pagi hari ini. Yang tidak asing lagi ini Bapak Dr. Hendratma, ini saudara saya ini yang sering menyelenggarakan kegiatan di sini. Untuk Kabupaten Bantul insya Allah welcome. Terima kasih, tidak ada masalah. Mudah-mudahan kegiatan kajian pada pagi hari ini sampai dengan selesai akan diberkahi oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat Kabupaten Bantul sangat gembira sekali, karena dengan meriahnya atau kehadiran silaturahim yang juga diacarakan kajian ilmiah di bidang keagamaan, maka tepatlah ini akan bisa mendukung akselerasi visi Bantul menuju Bantul Projo Taman Sari sejahtera, demokratis dan agamis. Inilah saya perkenalkan visi Bantulnya adalah menuju Bantul yang Projo Taman Sari sejahtera, demokratis dan agamis. Oleh sebab itu kegiatan keagamaan ini insya Allah di Bantul akan semarak sesuai dengan visi Bantul yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini sudah barang tentu dari jajaran pemerintah Kabupaten Bantul mohon maaf apabila dalam penerimaan kehadiran Bapak Ibu terutama Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i dari Yaman dan Syekh-Syekh yang lain, ada Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri, Syekh Abdul Khalid Ad-Dafiri, kemudian Syekh Muhammad Walid dari Yaman dan Syekh Khalid bin Abdul Rahim Jad dari Mesir, dan segenap panitia. Pasti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Oleh sebab itu atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Bantul mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selanjutnya pada akhirnya nanti apabila sudah selesai menyelenggarakan kegiatan ini, saudara akan kembali ke kampung halaman masing-masing, karena ini seluruh Indonesia ya Pak. Maka dari jajaran pemerintah Kabupaten Bantul hanya mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah SWT. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung insya Allah selama Bupati kita masih Bu Idam Samawi dan siapa saja, nanti kegiatan kajian agama ini akan bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Dan ini justru akan bisa menyemarakkan dan mengakselerasi terwujudnya visi Bantul yang Projo Taman Sari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, apabila kami dalam menyampaikan hal-hal ini ada hal kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, atas nama Bupati Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul, mohon maaf yang seterusnya. Dan selamat mengikuti kajian ilmiah di bidang keagamaan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan, memberikan hidayah, taufik dan ridhonya pada kita semua. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau, fadhil tafadhol. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وهو القائل سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء على ما هو أهله جل وعلا، على ما خصنا من نعمة الإسلام والإيمان والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة الحاضرون والمستمعون، بادئ ذي بدء أذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وتأدية لهذا الواجب والحق، نشكر المسؤولين في بلاد أندونيسيا عموما، وفي هذه البلدة الطيبة خصوصا، والقائمين على هذا المسجد على قيامهم بهذه الرعاية المباركة في إقامة مثل هذه الدورات الطيبة المباركة والسماح بها وإعانتها وتأييدها. وهذا إن دل على شيء فدل على طيب معدن أهل هذه البلاد الطيبة، وعلى كذلك خيرية المسؤولين المباركين الذين نسأل الله عز وجل أن يزيدهم تأييدا وتوفيقا وخيرا فيما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. فنشكر المسؤولين في هذه البلدة الطيبة وعلى رأسهم القائمين والحاضرين الذين وإن لم نحفظ أسماءهم لكننا أحببناهم بما سمعنا من صنائعهم وجهودهم المباركة في هذا الخير الطيب المبارك. وهكذا القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك، ولا أدل على هذا الخير استمرار هذه الدورات في هذه البلدة الطيبة وهذا المسجد المبارك، فجزى الله الجميع خير الجزاء، جزاهم الله جل وعلا خير الجزاء. ونؤكد لهم أن صنائع الخير والمعروف وهذا التأييد محفوظ لهم بأجور عظيمة إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا كذلك بالخير العميم الذي تثمره هذه الدورات العلمية المباركة التي فيها إصلاح للعباد والبلاد. فإن بث العلم والتعليم من أعظم ما تصلح به الشعوب، فإن الشعوب تعانوا بالعلم والتعليم والإيمان والإسلام على حفظ ما يجب أن يحفظ وضبط ما يجب أن يضبط، فيوضع كل شيء بميزان العدل الذي أنزله الله من السماء، فيكون في ذلك الخير للعباد والبلاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبركات السماء وبركات الأرض والعيش الطيب العميم يكون ببث العلم والإيمان، حتى أن الناس يحجزهم وازع الإيمان كما يحجزهم وازع السلطان، فإن صلاح الشعوب بهذين الوازعين العظيمين. فإن غاب وازع السلطان منعه وازع الإيمان أن يحفظ حقوق الناس وأن يؤدي ما يجب تأديته، لأنه يعلم أن الله العظيم من فوق سبع سماوات يراقبه، وهذا هو الذي يكون به صلاح العباد والبلاد. فلذلك أكرر الشكر والتقدير لكل المسؤولين بما جرى من تسهيلات وتأييد، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما لا ننسى أن نعتذر عن أي تقصير أو كذلك خطأ قد يصدر من أحدنا أو من أحد الحاضرين، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين هم التوابون. وإخواننا الأساتذة وكذلك الدعاة بإذن الله سيجدون أنفسهم خير عون لمسؤولي هذه البلاد فيما فيه الخير للإسلام والمسلمين وإصلاح أحوال العباد والبلاد، لأن ذلك من واجب الدين الذي يأمر به ديننا. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، أما بعد. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa untuk senantiasa kami bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhingga sungguh kita rasakan hingga detik ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian rasakan, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sungguh manusia itu benar-benar sangat zalim dan sangat mengingkari akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan sungguh setiap nikmat yang kalian rasakan ini merupakan nikmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kenikmatan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufiq untuk bisa berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa luasnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, walaupun kebanyakan dari manusia tidak menyadarinya. Wahai saudara-saudaraku yang kucintai, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa untuk aku ingatkan akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sungguh dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Realisasi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pihak yang membantu terlaksananya acara daurah, acara kajian ilmiah yang sedang kita selenggarakan ini. Terkhusus pemerintah Republik Indonesia, lebih khusus lagi pemerintah Kabupaten Bantul, dan lebih khusus lagi Takmir Masjid Manunggal ini, yang sangat besar peran mereka semua di dalam memberikan kemudahan atas terwujudnya acara yang mulia ini. Semua ini tidak lain sebagai bukti akan kepedulian pemerintah Republik Indonesia, kepedulian pemerintah Kabupaten Bantul dan segenap jajarannya, kepedulian Takmir, dan juga kepedulian para ustaz-ustaz, para saudara-saudara sekalian yang membantu terlaksananya acara ini. Semua itu merupakan bukti akan kecintaan mereka terhadap dakwah, kecintaan mereka terhadap kebaikan. Dan ini juga sebagai bukti akan kebaikan penduduk negeri ini, sekaligus sebagai bukti akan baiknya pemerintah Republik Indonesia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka semua, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan untuk mereka semua dalam kehidupan mereka. Kami sangat berterima kasih kepada segenap pihak yang turut membantu memikirkan acara ini, dari baik dari pemerintah maupun dari saudara-saudara sekalian panitia kegiatan acara yang mulia ini. Walaupun kami tidak hafal nama mereka satu demi satu, namun ini menunjukkan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang siap untuk bekerja sama di atas kebaikan. Lebih khusus lagi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap penanggung jawab Masjid Manunggal ini, takmir yang selama ini bekerja dan berupaya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kami banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang diberikan kepada kami. Dan ini pun sebagai bukti akan kebaikan mereka dan kecintaan mereka kepada kebaikan. Di antara buktinya adalah kesinambungan dari acara ini yang setiap tahun terus berjalan dengan sebaik-baiknya, dibangun di atas kerjasama yang baik, hingga saat ini berjalan yang ketujuh kalinya. Maka kami ucapkan jasa semua dengan kebaikan. Dan ketahuilah, apa yang telah diupayakan oleh segenap pihak yang peduli, yang membantu akan terlaksananya acara ini, apa yang telah dikerjakan sungguh tidak sia-sia. Akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, bahwa apa yang telah diupayakan dan dilakukan oleh segenap pihak yang mulia tersebut akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, akan menjadikan bekal perbaikan untuk negeri ini dan juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Kegiatan ta'alim, kegiatan kajian-kajian ilmiah semacam ini sungguh sangat bermanfaat bagi setiap pribadi, bermanfaat bagi mereka untuk perbaikan-perbaikan pribadi-pribadi mereka. Dengan kajian-kajian semacam ini, masing-masing pihak akan sadar apa yang harus dilakukan, menjaga apa yang perlu dijaga dalam kehidupan ini, dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan dalam kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para hadirin, sesungguhnya keimanan yang ada pada masyarakat dan ketakwaan yang ada pada masyarakat merupakan sebab diturunkannya barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi. Iman dan takwa ini akan bisa diraih dengan tersebarnya ilmu dari majelis-majelis, dari kajian-kajian ilmiah semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Dan jika penduduk negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan bukakan untuk mereka semua segala macam berkah yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Atas dasar itu, demi mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua harus berbekal iman dan berbekal takwa. Dan iman serta takwa ini sungguh akan bisa dirasakan, akan terhunjam pada kalbu-kalbu masyarakat dengan tersebarnya ilmu di tengah-tengah masyarakat. Bahkan apabila ilmu tersebut, ilmu dan iman tersebar di kalangan pejabat pemerintahan, maka demikian pula akan menjadikan negeri ini sebagai negeri yang mulia. Oleh karena itu, keberadaan iman dan takwa yang dihasilkan di antaranya dengan disebarkannya ilmu dan diamalkannya ilmu merupakan kebutuhan bagi kita semua. Kebutuhan kita selaku rakyat dan juga kebutuhan sebagian dari kita selaku pejabat pemerintahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Dan akhirnya, kami sekali lagi ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pihak yang membantu dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua apa yang dicurahkan ini dengan kebaikan, dan semoga pula tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai timbangan kebaikan yang memperberat timbangan kebaikan kelak di hari kiamat. Dan tak lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan atau kesalahan dari kawan-kawan kami, dari muamalah dan lain sebagainya terkait dengan hubungan terhadap pemerintah, baik itu dari kalangan para ustadz ataukah dari kalangan saudara-saudara yang membantu terlaksananya acara ini. Mohon dimaafkan bila mana dalam proses mengurus daurah ini ada kesalahan, ada luput dari kami, ada alpa dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan karena kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah yang bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua pihak, dan juga tak lupa kami ucapkan kepada ikhwah para hadirin sekalian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan antum semua yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru yang jauh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan terakhir juga kami ingatkan bahwa insyaallah kita semua siap bekerja sama dengan pemerintah dalam hal kebaikan, dalam hal perbaikan masyarakat, dan dalam hal perbaikan negeri ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, inayah dan barokahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya sambutan dari Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala, maka selesailah pula acara pembukaan daurah ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah tahun 1432 Hijriah. Kepada segenap tamu undangan, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk menuju ruang istirahat yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Untuk selanjutnya, insya Allah kita jeda sejenak, dan dalam beberapa menit ke depan, sesi pertama akan disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala. Kepada hadirin dimohon untuk bisa bersabar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.